setiap kelakuan yang terpuji yang membuat manusia terpuji. Sedangkan hajah dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia buang air, maksudnya di sini adalah bahasa lain dari buang air kecil atau kencing dan buang air besar atau mengeluarkan kotoran dari dubur. Jadi hajah yang disebut dalam bahasa Indonesia dengan buang air adalah buang air kecil dan buang air besar, yaitu kencing dan berak. Jadi hajah, Bapak bisa baca di situ, babu adabil adabi qada'il hajah, bab adab buang air. Ya, lihat tulisannya di dalam buku kita, babu adabi qada'il hajah. Babu adabi qada'il hajati. Nah, yang dibicarakan ini atau yang tadi saya bicarakan, ini dua kata ini. Yang pertama tadi adab. Apa makna adab? Adab tadi sudah kita tulis. Adab maksudnya adalah setiap kelakuan yang terpuji dan menghasilkan manusia yang terpuji atau membuat manusia terpuji. Itu namanya adab. Ya, itu namanya adab. Yang kedua yaitu hajah. Dalam buku terjemahan kita disebutkan buang air. Ya. Nah, buang air di sini maksudnya apa? Buang air di sini maksudnya ada dua, yaitu kencing dengan berak. Ya. Mengeluarkan kotoran dari kubul dan mengeluarkan kotoran dari dubur. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblata wala yastadbiruha." Artinya, jika salah seorang dari kalian duduk di atas hajatnya. Nah, lihat di sini penyebutan hajat. Maksudnya, jika salah seorang kalian duduk dalam buang air besar atau untuk buang air kecil, ya, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Taib. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang adab buang air, maka perlu diketahui poin yang ketiga sebagai muqaddimah, yaitu bahwa penulis Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menyebutkan bab adab buang air besar, maka ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama mempunyai syariat yang sempurna. Mempunyai syariat yang sempurna. Islam bukan hanya mengatur perkara akidah, tidak juga mengatur hanya perkara ibadah, tetapi juga mengatur perkara muamalah dan tingkah laku. Ya, dan tingkah laku. Tingkah laku yang dimaksud termasuk di dalamnya tata cara makan, tata cara minum, tata cara buang hajat, ya. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Kesempurnaan ajaran Islam. Kalau kita mengetahui Islam itu berarti ajarannya sempurna, lalu memang kenapa? Agar kita semakin yakin dengan ajaran ini, semakin tegar, teguh dengan ajaran ini. Karena Islam adalah ajaran yang sempurna. Dan juga ketika Islam kita yakini sebagai ajaran yang sempurna, maka kita akhirnya tidak akan mencari solusi lain dalam kehidupan di dunia kecuali dari Islam. Karena Islam sebagai petunjuk yang sempurna, baik dalam perkara duniawi atau perkara ukhrawi. Nah, ini beberapa sebab ya, kenapa kita ambil poin ketiga, menunjukkan penyebutan adab-adab buang air besar, menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam. Bayangkan, buang air besar saja ada adabnya, menunjukkan kepada kesempurnaan Islam. Nah, kalau sudah Islam kita yakini sempurna, faedahnya untuk kita apa? Yang pertama, yaitu kita akhirnya senantiasa berlandaskan dengan Islam dalam segala tingkah laku kita. Yang kedua, kita akhirnya tambah semangat mengerjakan apa-apa yang disyariatkan dalam Islam. Coba perhatikan, ada hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Saya sebutkan sekarang, meskipun nanti kita akan lewati hadis ini. Hadis ini sengaja saya sebutkan sekarang, menunjukkan bahwa memang dalam Islam, saking sempurnanya, Islam mempunyai adab-adab. Islam mempunyai adab-adab, yaitu termasuk adabnya yang berkaitan dengan buang hajat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, annal musyrikina qalu lah, orang-orang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, qad allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, wahai Salman, apakah nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai buang air besar, sampai tata cara atau adab buang air? Ya, ini menunjukkan mereka sedang menghina Salman. Wahai Salman, ini menyulitkan saya, membuat saya tidak khusyuk. Ya, perhatikan baik-baik. Wahai Salman, sambil mengejek mereka, apakah nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu sampai buang hajat diajari? Maka Salman dengan tegasnya mengatakan, ajal, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin aw an nastanjia bil yamini aw an nastanjia bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjia bi raji'in aw 'azmin. Artinya, iya benar, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami, yaitu kemudian Salman menceritakan bagaimana adab-adab buang hajat. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, atau melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, atau telah melarang kami untuk beristinja dengan batu kurang dari tiga, atau melarang kami untuk beristinja dengan kotoran, yaitu mohon maaf, tahi yang sudah keras, atau dengan tulang. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajari umatnya dalam syariat Islam ini tata cara dan adab buang air, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Kemudian kita baca sekarang hadis yang ke-93 dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-1 dalam bab ini. Hadis yang ke-93 dalam kitab ini. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu akhrajahu al-arba'atu wa huwa ma'lul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menanggalkan cincinnya apabila beliau masuk ke WC. Diriwayatkan oleh 4 orang imam hadis tersebut mempunyai cacat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini yaitu biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau siapa? Anas bin Malik. Dan sudah sering kita lewati seorang Anas bin Malik dan kita ambil beberapa pelajaran dari hadis, dari kehidupan beliau. Poin kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya apabila beliau masuk ke WC. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya. Maksud cincin yang beliau pakai yaitu yang sesuatu yang melingkar di jari, di salah satu jari seseorang. Itu namanya apa? Cincin. Ya. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya apabila beliau masuk WC. Kenapa ditanggalkan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik di dalam hadis ini, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti beliau memakai cincin. Kemudian ketika beliau ingin masuk WC, beliau lepaskan. Kita berbicara dulu tentang cincin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya beliau tidak memakai cincin. Kemudian beliau memakai cincin. Kenapa? Karena para raja tidak mau menerima surat-surat kecuali jika ada stempel. Para raja tidak mau menerima surat-surat kecuali jika ada apa? Stempel. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwa para raja tidak mau menerima surat-surat kecuali yang ada stempelnya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian mengambil atau membuat cincin yang langsung beliau pakai. Di sini ada beberapa riwayat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cincinnya Rasulullah. Perhatikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik bercerita, "Kana naqsu khatami Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata astur, Muhammad satar wa Rasul satar wa Allah satar." Artinya, kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini berarti sahih, bahwa pahatan pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahatan pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 3 baris. Yang pertama Muhammad, yang kedua Rasul, yang ketiga Allah. Di sana ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, lihat perkataan beliau, "Wa amma qawlu ba'dhi syuyukh anna kitabatahu kanat min asfal ila fawq." Yani, lafzul jalalah fi a'la al-astur al-thalathah wa Muhammad fi asfaliha falam arat tasrih bidzalika fi syai' min al-ahadits. Artinya, adapun yang disebutkan oleh para ulama bahwa tulisannya tersebut dari atas ke bawah, yaitu bahwa, perhatikan, lafzul jalalah Allah paling atas, kemudian Muhammad paling bawah, Muhammad setelahnya di paling bawah, kemudian Rasul begini ya. Ini belum, kata beliau, belum ada riwayat yang kuat akan hal itu. Belum ada riwayat yang kuat akan hal itu. Adapun dalam riwayat Al-Ismaili disebutkan bahwasanya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Muhammad ya. Seperti ini persis. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya. Muhammad Rasulullah. Jadi tiga. Yang paling kuat riwayatnya adalah hanya yang menunjukkan tiga baris. Adapun urutannya apakah Allah Rasul Muhammad atau Muhammad Rasul Allah, maka ini belum ada riwayat yang kuat akan hal itu. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai cincin, dan beliau, cincin beliau itu dipahat dengan tiga kata. Muhammad Rasul Allah, atau dibalik Muhammad Rasul Allah. Allahnya, lafzul jalalahnya di atas. Nah, ini sedikit menyinggung tentang masalah cincin. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang masih berkaitan dengan cincin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga pemakaian dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangannya. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dipakai oleh Abu Bakar. Lalu setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dipakai oleh Umar cincin tadi. Nah, ketika zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau duduk di atas sumur, namanya sumur Aris. Sumur Aris. Nah, ini mungkin saya pernah ditanya, "Ustaz, benarkah di Madinah itu ada sumur yang di situ sumurnya pernah jatuh cincin Rasulullah maka airnya berkah?" Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran yang kuat untuk bertabaruk dengan air tersebut. Lalu Utsman bin Affan mengeluarkan cincin, kemudian beliau pegang-pegang, ternyata jatuh di sumur. Ya, ternyata apa? Jatuh di sumur. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Umar, kami pun tidak mendapatkannya setelah kami cari-cari cincin tersebut selama 3 hari 3 malam. Taib, kalau sudah kita dapati perkara itu, para ikhwah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di mana? Di kanankah, di kirikah? Dalam, jadi ada beberapa saya sebutkan tentang cincin ya. Siapa yang bisa menyebutkan sebelum saya lanjutkan? Yang pertama, yang berkaitan dengan cincin apa? Hah? Yang berkaitan dengan cincin apa? Cincin Rasul sallallahu, saya bercerita tentang cincin beberapa poin tadi. Jangan sampai apa? Enggak dicatat gitu loh. Saya bercerita tentang cincin beberapa poin. Yang pertama, asalnya Rasul sallallahu tidak pakai cincin. Kemudian beliau kenapa pakai cincin? Karena raja tidak menerima surat kecuali ketika ada stempel. Ini yang pertama. Yang kedua, cincin Rasulullah terpahat di sana tiga kata. Ya, katanya ini Muhammad Rasul Allah. Tiga kata. Ah, adapun urutannya masih dibincangkan oleh para ulama. Ini yang kedua yang berkaitan dengan cincin. Kemudian yang saya sudah sebutkan juga yang berkaitan dengan cincin, bahwasanya apalagi yang memakai cincin pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian hilang di zaman siapa? Utsman, bukan hilang tetapi jatuh ke sumur di zamannya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan itu mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang saya ingin bicarakan juga yaitu bahwa di manakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai cincin? Ini yang keberapa? Yang keempat, yang berkaitan dengan cincin, ya. Yaitu dalam kitab Fathul Bari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memakai cincin di kiri, terkadang memakai cincin di kanannya. Tapi kebanyakan yang beliau pakai adalah di sebelah kiri. Di sebelah mana? Kiri. Lebih banyak dibandingkan beliau bermakai cincin di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan cincin. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada tambahan riwayat yaitu yang berkaitan dengan cincin juga. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin membahas tentang cincin yang berkaitan, yang kelima, yang berkaitan dengan dibuat apakah cincin, dibuat dari apakah cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lihat hadisnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam an arada an yaktuba ila Kisra wa Qaisar wan Najasyiyah faqila innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halaqatuhu fiddatan wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat kepada Kisra, raja Kisra, dan raja Kaisar, dan Najasyi. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwa para raja tidak menerima surat kecuali dengan stempel. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat cincin yang bagian bundarnya itu adalah apa? Adalah perak. Bagian bundarnya itu adalah perak dan tertulis di dalamnya Muhammadun Rasulullah. Ini anggap cincin. Nah, bagian bundarnya ini, ya, ini adalah apa? Perak. Nah, ini poin yang keberapa itu? Yang kelima, bahwa bagian bundar yang digunakan untuk mengikat cincin pada apa? Pada jari itu adalah terbuat dari perak. Thayyib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nanti atau sekarang saya ingin berbicara masalah cincin agak panjang karena lagi mau zaman cincin. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan cincin. Hukum memakai cincin dari emas. Poin pertama, hukum memakai cincin dari emas. Para ulama bersepakat bahwasanya para kaum wanita diperbolehkan untuk memakai cincin emas. Dan diharamkan hal itu untuk laki-laki. Ini kesepakatan para ulama dan ijma', konsensus akan hal itu. Para ulama bersepakat, berijma' bahwasanya memakai cincin emas diperbolehkan untuk kaum perempuan dan diharamkan untuk kaum lelaki. Disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr, seorang ulama besar bermadzhab Maliki, di dalam kitab beliau Al-Istidkar, Beliau mengatakan al-ijma'u ala jawazit takhattumi bidzahabi linnisa wa innahu yuhramu ala rijal atau yahrumu ala rijal. Kesepakatan ijma' bahwa diperbolehkan memakai cincin emas bagi perempuan dan diharamkan bagi laki-laki. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, beliau berkatakan ajma'al muslimun ala ibahati khatamiz zahabi linnisa wa ajma'u ala tahrimihi ala rijal. Nih perhatikan nih, laki-laki yang suka memakai cincin-cincin emas, ya, dan meskipun sepuhan, meskipun cuma bagian kecil dari cincin tersebut, ya, tetap saja diharamkan. Rasul sallallahu lihat perhatikan baik-baik, Imam Nawawi mengatakan kaum muslim bersepakat bahwa dibolehkan memakai cincin emas bagi perempuan dan mereka bersepakat bahwa diharamkan atas lelaki. Diharamkan atas lelaki. Kemudian illa ma hukiya an Abi Bakrin ibni Umar ibni Muhammad ibnu Hazm annahu abahahu, kecuali ya yang dinukilkan dari Ibnu Hazm, seorang ulama juga, Ibnu Hazm, beliau membolehkannya. Wa an ba'dhin annahu makruhun la haram, dan sebagian mengatakan memakai cincin bagi laki-laki makruh bukan haram. Kemudian beliau mengatakan wa hadzanin naqlani batilan wa qailuhuma mahjujun bihadhil ahadith allati dzakaraha muslimun ma'a ijma'i man qablahu ala tahrimihi ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi dzahabi wal harir inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati hillun liinatsiha, akhrajahu at-Tirmidzi. Artinya dua pendapat ini, yang satu mengatakan boleh memakai cincin laki-laki cincin emas bagi laki-laki, yang satu mengatakan apa? Makruh. Paham ya? Para ulama bersepakat apa? Boleh untuk wanita cincin emas dan haram untuk, ini kesepakatan. Ada yang menyelisihinya. Yang pertama pendapatnya apa? Boleh untuk laki-laki apa? Memakai cincin emas. Pendapat yang kedua apa? Makruh bagi laki-laki memakai cincin emas. Maka beliau mengatakan, dua pendapat ini adalah dua pendapat yang batil. Dan yang mengatakan dua pendapat ini, ya, berhadapan dengan hadis-hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Bersamaan sudah adanya ijma' sebelum itu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan emas bagi laki-laki dari umat beliau. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya emas dan perak dua-duanya haram dipakai oleh laki-laki dari umatku dan halal untuk perempuannya. Thayyib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang permasalahan kedua, yaitu bahwa bolehkah memakai cincin emas bagi bayi, baik bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa memakai cincin emas bagi bayi laki-laki hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr, wa kulluhum yakrahuna lidzukuris sibyan li'annal aba muta'abbaduna fihim. Dan seluruh ulama memakruhkan untuk memakai cincin emas bagi bayi lelaki, karena bapak-bapaknya mereka diharamkan untuk memakai tersebut, ya, diharamkan untuk memakai tersebut. Taib. Adapun itu pendapat dari Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Nah, ada pendapat dari mazhab Syafi'i bahwasanya bayi yang belum baligh maka hukum memakainya seperti seorang wanita memakai emas. Berarti apa? Boleh. Ini mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga yaitu mazhab Hanabilah, bahwa memakai cincin emas bagi bayi laki-laki yang belum balik haram. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat ini. Ya, memakai cincin bagi bayi laki-laki haram. Kenapa? Karena hadisnya umum. Ya, untuk laki-laki. Taib. Sekarang hukum memakai cincin perak. Para ulama bersepakat bahwa memakai cincin perak boleh bagi perempuan. Sedangkan untuk laki-laki terjadi perincian atau penjelasan yang rinci. Ada yang mengatakan, dan ini mazhab Hanafi, bahwa memakai cincin emas hukumnya memakai cincin perak bagi laki-laki hukumnya sunnah, terutama bagi siapa yang memerlukannya, seperti raja, seperti hakim yang dengannya dia membuat stempel. Dan mazhab Hanafi mengatakan kalau tidak diperlukan maka lebih utama untuk ditinggalkan. Taib. Pendapat yang kedua mazhab Maliki, bahwa tidak mengapa memakai cincin perak bagi laki-laki, bahkan dianjurkan dengan niatan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mazhab yang kedua apa? Mazhab apa? Maliki. Boleh memakai cincin bagi laki-laki, bahkan dianjurkan. Bagi siapa? Bagi siapa? Dianjurkan untuk memakai apa? Boleh memakai cincin perak bagi laki-laki, bahkan dianjurkan untuk siapa? Untuk para raja, hakim yang memerlukan setempel taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang ketiga bahwa memakai cincin perak bagi laki-laki hukumnya mubah. Bukan mustahab, bukan dianjurkan. Taib, kalau ada orang bertanya bagaimana hukum saya memakai cincin perak, apakah disebut sunnah atau tidak? Ya, orang memakai cincin perak, apakah disebut dia mengerjakan sunnah Rasul atau tidak? Paham pertanyaannya? Ya, silakan dicatat. Memakai cincin perak, apakah disebut dia melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Maka jawabannya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dikatakan sunnah, tetapi dikatakan boleh. Tidak dikatakan sunnah, tetapi dikatakan boleh. Kenapa? Karena kalau kita katakan sunnah, berarti memakainya itu ibadah. Nah, sedangkan Rasulullah SAW memakainya bukan untuk apa? Ibadah. Beliau ada keperluan untuk memakainya. Nah ini, maka coba perhatikan penjelasan dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, menarik. Saya bacakan perkataan beliau. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Fa in qala qailun, jika ada yang bertanya, idzan limadza la taqulun inna lubsal khatami sunnah? Kalau begitu kenapa kalian tidak mengucapkan bahwa memakai cincin itu sunnah? Maka beliau mengatakan, naqul, kita jawab, la naqulu hadza, kita tidak mengatakan itu bahwa memakai cincin adalah sunnah. Li'annahu la yadhharu fi lubsihi adabut ta'abbud. Karena ketika orang memakainya, tidak terlihat dia sedang beribadah. Paham ya? Kemudian beliau mengatakan, wa innama attakhadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lihaja wa huwal khatmur rasmi kama yaqulun. Nabi Muhammad SAW memakainya karena ada keperluan. Dan itu yang disebut dengan setempel resmi, sebagaimana yang diistilahkan oleh orang zaman sekarang, kata beliau. Wa alaihi fanaqul. Oleh karenanya, kita berpendapat, idza kanal insanu dha qada'in, au hakamin, au imratin, au imaratin, au wazaratin, au ma ashbaha dhalika, sunna lahu an yattakhidhal khatam iqtidan bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa kama arabtumul illata fi dhalik. Artinya, maka kita mengatakan, jika seorang manusia sebagai hakim, sebagai pemimpin, menteri atau yang semisalnya, dianjurkan baginya untuk pakai cincin. Ya, dianjurkan baginya untuk pakai cincin, ya. Dan itu pun apabila ilahnya cincinnya digunakan untuk stempel. Adapun cincin sekarang tidak digunakan untuk stempel, maka tidak dianjurkan untuk memakai cincin. Artinya dia bukan sunnah. Kemudian beliau mengatakan, wa amma 'amatun nas fa innahu yajuzu lahum ittikhadhu. Adapun kebanyakan manusia, maka silahkan dia ingin memakainya, ya, tidak mengapa. Wa amman nisa fa huwa min zinatihinna. Adapun perempuan memakai cincin, maka ini adalah termasuk perhiasannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memakai cincin dari perak bukan sunnah, tetapi apa? Boleh. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam perkara mengikuti Rasulullah. Al-mutaba'ata an yaf'ala mithla ma fa'ala 'ala al-wajhi alladhi fa'al. Seorang dikatakan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, adalah mengerjakan sesuatu sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah, karena sebabnya pun sama dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, baru itu bisa dikatakan sunnah. Adapun di zaman sekarang, ya, ditulis nama Ahmad Zainuddin, betampah sidin, maka ini enggak ada manfaatnya, ya, karena setempel masjid Imam Syafi'i ada tersendiri, enggak perlu setempel saya pakai cincin. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan perkataan Syekhul Islam tadi, fa idza fa'ala fi'lan ala wajhil ibadah syara'a lana an naf'alahu ala wajhil ibadah, wa idza qasada takhsis makanin aw zamanin bil ibadah khassasnahu bidzalik. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah perbuatan karena ibadah, maka disyariatkan kita untuk mengerjakannya dengan pekerjaan tersebut dari sisi ibadah. Jika beliau meniatkan mengkhususkan tempat atau waktu untuk beribadah, kita pun mengkhususkannya. Begitulah yang disebut dengan mutaba'ah, ya, yang disebut dengan mutaba'ah. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menegaskan lagi, berarti memakai cincin dari perak hukumnya hanya apa? Boleh, bukan apa? Sunnah. Boleh, bahasa Arabnya mubah. Ya, mubah. Sedangkan kalau dikatakan sunnah, maka kalau begitu, nih perlu digarisbawahi juga, kalau seandainya memakai cincin dari perak dikatakan sunnah, berarti pakai sarung sunnah, pakai surban sunnah, pakai baju gamis sunnah, padahal itu hanya berkaitan dengan adat kebiasaan orang Arab saja. Memakai baju putih ada anjurannya memang, akan tetapi tidak selalu untuk memakai baju putih. Baik, kita lanjutkan. Sekarang permasalahan selanjutnya. Apa hukum memakai cincin yang bermatakan dari batu-batu yang berharga? Seperti yakut, jamrud. Akik itu kalau di Banjar nomor berapa akik tuh? Yang paling bagus apa, batu apa? Yang ahli batu, yang kada ahli batu jangan menjawab. Hah, yang ahli batu, ha? Siapa satu orang? Siapa? Yang ahli batu? Ini biasanya Nabil di Matapura. Yang jualan cincin dan batu-batuan. Yang paling tinggi apa? Yakut atau jamrud? Hah? Virus. Tirus. Hah? Jamrud. Jamrud. Habis itu apa bawahnya? Yakut, ada yakut. Kemudian ada akik. Ada batu apa lagi? Hah? Batu Israfil. Kamu batu safir. Musafir. Hah? Blue safir. Merah delima. Yang jelas batu-batu yang berharga menurut sebagian manusia, menurut saya sih enggak berharga itu batu. Ya. Ya, taib. Apa hukumnya memakai batu yang bercincin bermatakan batu-batu tersebut? Coba perhatikan baik-baik perkataan para ulama dalam hal ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Majmu', dalam kitab beliau Al-Umm, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam Syafi'i berkata, "Wala akrahu lirrijal lubsal lu'lu." Aku tidak memakruhkan bagi laki-laki untuk memakai batu lu'lu, yaitu batu berlian atau permata. Aku tidak makruhkan, kata beliau. Illa lil adab, kecuali dilihat dari sisi adab dia kurang bagus. Laki-laki kok pakai permata? Laki-laki kok pakai berlian? Tidak aku makruhkan, tidak aku benci, kata beliau. Dan perkataan Imam Syafi'i ketika tidak aku benci itu tidak aku haramkan maksudnya, karena ini istilah dahulu. Ya, istilah makruh dahulu itu haram. Kemudian wa annahu min ziyin nisa la lit tahrim. Itu berlian permata itu adalah pakaiannya para perempuan. Meskipun bukan diharamkan bagi laki-laki memakainya. Ini kalau ada cincin, perak, apa sih namanya? Ringnya itu perak, kemudian matanya permata, dipakai oleh laki-laki, boleh tidak? Hah? Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala boleh, cuma kurang apa? Kurang laki. Cucok jadinya nanti. Ya kurang laki gitu loh. Ini para ikhwan yang dirahmati. Boleh. Wala, kemudian beliau mengatakan, wala akrahu lubsa yaqut au zam rajit illa min jihati sarab wal khuyala. Dan aku tidak memakruhkan memakai batu yakut dan batu di sini disebut zab rajit kecuali karena terlalu berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Ya, maka menceramah pakai apa namanya, pakai cincin lima limanya pakai masalahnya. Ya, padahal yang dikatakan tiga, tapi kenapa disebut tiga aja sih, disebutkan lima semua. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang jelas para ulama seperti juga Ibnu Hazm membolehkan, ya tidak mengapa. Tetapi tadi kalau lihat dari sisi adab kurang, ya lihat kemudian dari sisi mendatangkan kesombongan bisa, terlalu berlebihan juga bisa, ya. Lihat perkataan Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Furu', walir rajuli wal mar'ati at-tahalli bil jauhar wa nahwi. Bagi laki-laki ataupun perempuan diperbolehkan untuk memakai perhiasan dengan batu-batu yang apa? Yang mahal. Jadi perkataannya ini boleh, bukan apa? Bukan sunnah, boleh. Ya, lihat fatwa ulama kontemporer Syekh Saleh Fauzan, beliau masih hidup, ulama besar Arab Saudi, di majelis ulama besar Arab Saudi beliau mengatakan dalam kitab Al-Muntaqa, ammal khatamu min ghairi dhahabi min al-fidda aw ghairiha min anwa'il ma'adin fayajuzu lirrajul an yalbasa walau kana min al-ma'adinith-thaminah. Adapun cincin, ya, yang bukan dari emas, yang terbuat dari perak atau yang selainnya, dari benda-benda materi-materi yang lain selain emas, maka diperbolehkan untuk bagi laki-laki memakainya. Boleh ya. Meskipun materi tersebut, cincin tersebut terbuat dari benda-benda atau perhiasan-perhiasan yang mahal. Nah, jadi boleh. Ya. Perhiasan-perhiasan yang mahal. Jadi boleh itu untuk memakainya. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyinggung tentang fenomena batu akik di zaman sekarang. Kalau kita katakan tadi hukumnya sudah boleh karena kembali kepada asal, hukum asal Nabi Muhammad SAW memakainya dan dia boleh, ya, tetapi tidak dikatakan sunnah, maka apa hukumnya memakai batu akik, memakai cincin bermata batu akik? Maka jawabannya apa? Boleh, kecuali jika batu akik tersebut diyakini sebagai hal yang tidak bisa kecuali diberikan hak tersebut kepada Allah. Seperti diyakini mendatangkan rezeki, diyakini mendatangkan manfaat, menahan mudarat, tidak penyakitan, dan semisalnya, maka hal-hal seperti ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nah, lebih baik para ikhwah sekalian, kalau memang terjadi di masyarakat seperti itu, lebih baik memakai hukum kaedah saddudz dzara'i', artinya menutup semua kemungkinan yang menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Ya. Tapi kalau seandainya untuk hiasan, ya silahkan, tidak jadi masalah. Tapi kalau memang tujuannya untuk hal-hal seperti itu, maka jauhi berusaha dengan usaha yang seperti itu. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa hukum permasalahan selanjutnya? Apa hukum memakai cincin dari besi? Ya, besi. Kalau tadi kan emas, perak, Kemudian matanya sudah kita bicarakan. Ini ringnya besi. Apa hukumnya? Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, mazhab Hanafi mengatakan haram. Ya. Mereka mengatakan haram, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mazhab Maliki dan Hambali mengatakan makruh. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya mubah, halal. Artinya boleh. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya diharamkan. Ya. Dan wallahu alam Bapak Ibu saudara-saudari, saya lebih condong kepada boleh. Lebih condong kepada apa? Boleh. Kenapa demikian? Karena memang ada hadis sebagian ulama yang memakruhkan, yang mengharamkan, mereka mengatakan mali ara alaika hilyata ahli nar. Artinya ada riwayat yang berbunyi, wahai si fulan, kenapa engkau memakai perhiasan-perhiasan penghuni neraka? Karena penghuni neraka itu memakai gelang-gelang, rantai-rantai terbuat dari apa? Besi. Ya, terbuat dari besi. Nah, ini makanya sebagian ulama yang mengharamkan dan memakruhkan, mereka mengatakan ini tasyabbuh. Dengan tasyabbuh artinya apa? Menyerupakan diri, menyerupakan diri dengan penghuni neraka. Ya. Tetapi kalau dilihat hukum asal dia boleh. Karena dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamis walau khataman min hadid." Ketika ada seorang pemuda ingin menikahi seorang perempuan, tidak punya apa-apa, kata Rasulullah, pulang, cari maharmu. Ya. Nah, Robi, cari mahar. Beliau mau nikah nih, bulan Mei ini insyaallah. Doakan mudah-mudahan lancar. Ya. Cari mahar. Pulang kembali kepada Rasul, enggak ada. Enggak ada wahai Rasulullah. Kata Rasul, iltamis walau khataman min hadid. Cari meskipun hanya satu cincin dari besi. Nah, tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan advice, saran kepada pemuda tersebut untuk sesuatu yang haram. Untuk sesuatu yang haram. Maka diperbolehkan. Dan ini pendapat Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Tetapi jika ingin kehati-hatian, lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena bagaimanapun ada memang keserasian tasyabbuh dengan penghuni neraka. Taib, para ikhwaskan, dalam perihal memakai besi tadi. Sekarang, permasalahan selanjutnya. Makai cincin di kanankah, di kirikah? Pokoknya malam ini malam cincin kita. Ya, adab buang air besarnya ke samping dulu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makainya ya, diperbolehkan memakai cincin di kanan atau di kiri. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud. Dan hadisnya sahih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yamini. Nabi Muhammad SAW memakai cincinnya di jari kanannya atau di tangan kanannya. Baik. Kemudian juga terdapat riwayat Tirmidzi, kanal Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, beliau memakai cincin di jari kiri mereka berdua. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan memakai cincin di kanan atau di kiri. Lihat perkataan Syekh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu ringkasan sejarah sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab ini sangat luar biasa, diceritakan ujung rambut Rasulullah sampai ujung kakinya, sampai pakaian-pakaiannya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa hadhil ahadits tadullu ala alga anna alghalib huwa taqattumur rasul sallallahu alaihi wasallam bil yamin wa hadha la yamna'u jawazut taqattum bil yasar kama thabata fi ba'dil ahadits. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kebanyakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di kanan, ya, dan ini tidak melarang seseorang untuk memakai cincin di kiri sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Taib. Perkara selanjutnya, hukum memakai, jangan-jangan nisuk semuanya memakai cincin. Ya, hukum memakai cincin di jari tengah atau jari telunjuk. Ya, hukum memakai cincin di jari tengah atau di jari telunjuk. Perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhtatima an atakhattama fi isba'i hadhihi aw hadhihi. Fa'awma'a ilal wusta wallati taliha. Artinya, hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan perkara cincin ini memang dibicarakan oleh para ulama. Jadi kita membicarakan ini bukan sekedarnya saja, ya. Jadi karena lewat saja, tapi tidak. Tapi kita ingin mendalami agama Islam sedalam-dalamnya. Ali bin Abi Thalib bercerita, Rasulullah SAW melarangku untuk memakai cincin di sini dan di sini. Beliau tunjukkan jari tengah kemudian jari yang di sampingnya. Berarti dilarang, ya. Dan Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya dalam Sahih Muslim beliau menyebutkan babun nahi an takhattumi fil wusta wallati taliha. Bab dilarang untuk memakai cincin di jari tengah dan jari mana? Telunjuk. Jari tengah dan jari telunjuk. Jadi kalau seandainya ada cincin, ingin memakai cincin yang double, ya berarti cuma di jari manis dengan jari kelingking. Ya jangan empat-empatnya. Maka pas lagi ceramah sebenarnya. Satu aja sih. Empat dikeluarkan, subhanallah. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iya. Perhatikan baik-baik, itu jadi jawabannya. Kita kembali kepada hadis, perkataan ulama begitu banyak, akan tetapi kita kembali kepada hadis bahwa dilarang untuk memakai cincin di tengah, jari tengah dan jari telunjuk. Sekarang berapa cincin yang boleh dipakai oleh laki-laki? Mazhab Maliki mengatakan tidak boleh bagi laki-laki kecuali satu. Ya, tidak boleh bagi laki-laki kecuali satu. Kalau lebih haram hukumnya. Karena mereka berdasarkan dengan pendapat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih memakainya. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya diperbolehkan lebih dari satu. Oh, makanya kan di Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i, orang banyak memakai sini kemudian kanan kiri, ya. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam perkara seperti ini tidak ada nas yang kuat yang sharih, maka ya kembali kepada kebiasaan dan jangan sampai terlalu berlebihan baik dalam perkara adab atau perkara biaya. Ya. Perkara adab tidak pantas seorang penuntut ilmu memakai 5-4 cincin sekaligus atau 2-2 di sini karena jadi tengah jadi telunjuk tidak boleh sini 2-2. Artinya kurang muru'ah bagi seorang muslim apalagi sampai penuntut ilmu dalam hal itu. Ya. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang cincin. Selesai sudah? Nanti enggak selesai cincinnya ini. Ya, masih banyak sebenarnya, tetapi ya cukup itu saja. yang sudah kita bahas, insya Allah itu sudah mewakili tentang perkara cincin sehingga bisa menjawab apa yang terjadi di tengah masyarakat sekarang. Taib, Bapak Ibu Saudara Saudari, apabila beliau memasuki WC, WC dalam bahasa Arab al-khala. Nah, di sini al-khala artinya adalah tempat yang disediakan untuk buang hajat. Itu namanya apa? Al-khala. Kalau di zaman sekarang ada WC. Kalau di zaman dahulu tidak ada WC yang khusus seperti sekarang, cuma ada tempat seseorang buang hajat di tempat yang jauh dari kerumunan manusia. Itu namanya khala. Ya, itu namanya khala. Nanti perkara ini berkaitan dengan hadis yang selanjutnya. Jadi kalau hadis selanjutnya lihat 94, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki khala baru mengucapkan doa. Jika memasuki WC baru mengucapkan doa. Agama Islam agama yang universal, umum, bukan hanya agama kota. Di desa enggak ada khala. Di gurun tidak ada khala. Khala, paham Pak artinya? Tempat yang disediakan untuk buang hajat. Lalu kapan baca doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Wahai Allah, jauhkan aku, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini kapan bacanya? Kalau di WC, pas kita masuk WC, jelas itu. Tapi kalau di lapangan, yang disebut juga dengan khala, paham ya Pak ya? Nah, kapan bacanya? Maka wallahu alam, para ulama menyatakan bacanya ketika kita mau menyingkap pakaian kita, baru baca ini. Nah, ini makanya ditekankan masalah khala. Khala adalah WC. Baik WC yang disediakan seperti zaman sekarang, atau tempat yang disediakan untuk buang hajat. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Diriwayatkan oleh 4 orang imam. Siapa mereka 4 orang imam ini? Nah, ini istilah. Istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. 4 orang imam itu siapa? Imam. Imam pertama? Jadi gini Pak. Ada istilah. Muttafaqun alaih. Siapa? Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian 3 diriwayatkan oleh 3 orang imam. Kalau muttafaqun alaih kan 2, Bukhari Muslim. 3 diriwayatkan oleh 3 orang imam. Berarti siapa? Bukhari Muslim Imam Ahmad. Kemudian diriwayatkan oleh 4, siapa? Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Diriwayatkan 5, berarti siapa? Imam yang 4 tadi tambah Imam Ahmad. Diriwayatkan 6, Imam Bukhari tambah Imam 4 tadi. Ada yang hafal? Saya ulangi. Kalau 2, siapa? Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kalau 3, siapa? Hah? Bukhari Muslim Ahmad. Kalau 4, siapa? Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau 5, siapa? 4 tadi tambah siapa? Imam Ahmad. Kalau 6, Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini 6. Ya, itu istilah-istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya. Nah, di sini beliau mengatakan akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 orang imam. Berarti siapa tadi? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Hadis ini mempunyai cacat kata beliau. Memang hadisnya ya cacat, lemah hadisnya. Nah, nanti kita ambil pelajaran, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana membawa kertas-kertas yang tulisannya ada tulisan lafzul jalalah. Ya. Baik. Kita ambil pelajaran pertama dari hadis ini. Ini hadis ini lemah, ya Pak ya. Hadis ini lemah. Baik, pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah bahwa dimakruhkan untuk membawa sesuatu yang tertuliskan Allah ke dalam WC. Dimakruhkan untuk membawa sesuatu yang tertuliskan Allah ke dalam WC. Baik. Misalkan ada apa namanya? Ada cincin, ada apa saja yang bertuliskan Allah, maka dimakruhkan. Kemudian lebih dimakruhkan lagi, bahkan sebagian mengharamkannya, jika Al-Quran dibawa ke dalam WC. Saya ulangi, lebih dimakruhkan lagi dan sebagian mengharamkannya, jika terdapat tulisan Al-Quran. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya, tetapi, pelajarannya dimulai dengan kata tetapi. Tetapi, jika ditinggal di luar WC, barang tersebut diperkirakan hilang, maka tidak mengapa untuk membawanya ke dalam WC dengan cara ditutup. Ya, dengan cara ditutup. Misalkan ada tas tulisannya ada Allah di tas tersebut, maka ini ya, kalau ditinggal di luar hilang, maka tidak mengapa asalkan berusaha menutupnya. Taib. Kita ambil hadis yang kedua karena masih berkenaan dengan itu, bapak ibu saudara saudari sekalian. Hadis yang ke-94. Wa anhu qal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'isi, akhrajahu sab'ah. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke WC, beliau mengucapkan, wahai Allah. Ini kurang tepat. Ya Allah itu kurang tepat. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, dikeluarkan oleh 7 orang imam. Oleh 7 orang imam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama Anas bin Malik kita lewati. Poin kedua, makna dari hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke WC, maksudnya apabila ingin masuk ke WC, baru mengucapkan doa ini. Nah, ini berkaitan dengan tadi. Kalau WC-nya seperti kita sekarang, itu mudah mempraktekannya. Tapi kalau WC-nya di lapangan luas, ya, seperti dulu tidak ada WC khusus. Lapangan luas, ada gundukan kecil, orang-orang sebelah sana, misalkan di tokonya Pak Ma'ruf, ada gundukan kecil di sini, nah sini sidin, ya dulu tidak ada WC. Nah, maka pada saat itu bagaimana, kapan mengucapkan doanya ini? Ketika menyingkap bajunya, itu baru mengucapkan doanya. Nah, di sini doanya Allahumma. Allahumma itu sebenarnya tulisannya gimana Pak? Kenapa jadi Allahumma? Perhatikan. Allahumma. Asalnya itu ya Allah. Nah, mimnya ini datang dari mana? Ya-nya kemana hilang? Maka ya-nya ini dihilangkan, kemudian ditambahi mim, karena kedua-duanya ini sebabnya adalah saking sering dipakai. Makanya pakai Allahumma. ya. Jadi Allah iya-nya dihilangkan, dimahzub disembunyikan, ditambahi mim, mim menunjukkan kepada saking seringnya dipakai. Jadi artinya Allahumma itu wahai Allah. Nah, itu dia. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubusi, ya. Bacaan yang benar adalah khubusi. Perhatikan. Pakai ba-nya ada dommahnya, ada sabdunya, khubusi. Ini perhatikan yang ngajari anak-anaknya doa, bukan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Khubusi. Bu, khubusi. Boleh enggak pakai sukun di sini? Maka jawabannya boleh, tetapi yang paling banyak dipakai apa? Khubusi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya, khubusi. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, boleh dengan khubusi atau lebih umum adalah khubusi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh 7 orang imam. Oh, siapa lagi ini 7? Tadi kita 6 cuma. Ini 7 siapa? Ya. Tadi 6 kan? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. 6. Tambah siapa? Imam Ahmad. Nah, itu istilah, ya, 7 orang. Berarti hadisnya sahih tanpa ada keraguan di dalamnya, karena semuanya meriwayatkan akan hadis ini. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan sebelum membaca doa khubusi ini, ada riwayat mengucapkan bismillah. Nah, maka riwayat ini wallahu alam dia adalah riwayat yang lemah. Ya, sebelum mengucapkan bismillah Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka ini riwayatnya bismillah ini apa? Riwayat yang lemah. Wallahu a'lam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada ingin bertanya? Satu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang terakhir bahwa syaitan memiliki tempat. Syaitan, jin-jin memiliki tempat, dan biasanya tempatnya di tempat-tempat yang najis, seperti kamar mandi, ya, seperti tempat sampah, ya, tempat-tempat yang najis. Nah, ada yang bertanya? Ya, silakan, Mas Robi. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini dibicarakan masalah cincin, Ustaz. Cincin di sini apakah bisa dikiaskan dengan gelang atau semisalnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, yang terjadi di zaman Rasulullah SAW adalah cuma cincin. Adapun gelang, maka ini pakaiannya para perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai gelang, ya. Ini perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh para perempuan. Wallahu alam. Ya. Jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Ada, silakan. Kasih mic. Barakat hufik, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan larangan memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk, Ustaz. Apakah itu larangan umum untuk laki-laki dan perempuan atau untuk laki-laki saja? Syukran. Iya. Untuk laki-laki. Ya, ada hadisnya dari Ali bin Abi Thalib tadi, untuk laki-laki bahwasanya aku dilarang untuk memakai cincin di jari tengah dan selanjutnya dan di sampingnya untuk laki-laki. Adapun perempuan dia diperbolehkan untuk memakai cincin dimanapun dia ingin makainya. Wallahu a'lam. Ya, Pak Robi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi laki-laki diharapkan emas sekuan sedikit aja diharapkan. Sedangkan kalau bagi laki-laki yang memakai jam tangan ada sedikit emasnya seperti apa? Sama, semua yang di ada campuran emas diharamkan. Baik jam tangan, baik cincin, baik gelang, semuanya diharamkan. Seperti misalkan juga kacamata. Kemudian apalagi aksesoris yang bisa dipakai? Hah? Kecuali gigi emas, itu nanti ada pengecualian. Karena emas jika dijadikan gigi itu lebih awet dibandingkan bahan atau materi-materi yang lain. Artinya dia tidak menjadikan busuk, makanya diperbolehkan untuk dijadikan gigi. Ya. Maka tidak boleh. Ya, ma aktsara katsiruhu faqalilu haram. Yang artinya kalau banyaknya itu haram, sedikitnya pun haram. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cukup Ustaz, kiranya ada yang Ustaz, lain? Nah, dari BBM ada pertanyaan, hukum menggunakan emas putih bagi laki-laki. Terus yang kedua Ustaz, mungkin mohon dikoreksi, pernah baca itu ada sahabat yang menggunakan hidung palsu kalau tidak salah dari emas. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka yang pertama, memakai hukum memakai emas putih atau platinum. Nah ya, namanya platinum. Memakai emas putih. Maka jawabannya, emas yang dikenal az-zahab, yang dikenal adalah emas berwarna kuning, maka tidak mengapa wallahu alam untuk memakai emas putih, karena emas yang dimaksud setiap emas yang berwarna kuning. Ya, adapun riwayat sahabat yang memakai hidungnya putus gara-gara berperang kalau tidak salah, kemudian beliau memakai besi lalu busuk, kemudian diganti dengan perak. Ya, yang saya ingat dalam benak saya sampai sekarang adalah perak, kemudian baru tidak busuk, maka ini diperbolehkan untuk memakai perak. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ya, imam kita, saya ke belakang, imam kita Mas Irsyad, ini saya cukupkan. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk dari saya pribadi. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.